أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sekasihi al-fadil muslim majlis, tuan imam, jawatan kuasa, surau, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sudah masuk malam yang ke-11 untuk menunaikan ibadah tarawih pada malam ni, dan alhamdulillah kita masih lagi kekal sebagai ahli untuk melaksanakan ibadah tarawih ni, kerana biasalah dia semakin dekat dengan Ramadan habis ni, kita tengok surau masjid tu makin lenggang. Akhirnya tinggalnya ahli tetap, ahli bersekutu tu dah mula tak bersekutu lagi lah. Mereka sudah pun pulang ke tempat masing-masing, makam masing-masing. Ada yang duduk dalam gua, ada yang duduk dalam kubur. Dia akan keluar muncul pula pada Ramadan akan datang. Ini alhamdulillah yang tinggal ni ialah ahli-ahli tetap dan berpencin. Ahli sekutu tu dia datang awal-awal tahun, awal-awal Ramadan ya. Alhamdulillah. Walau bagaimanapun, apalagi kita harapkan ahli sekutu akan datang, dia akan jadi ahli tetap. Bukan lagi ahli sekutu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia menganugerahkan kepada kita ini satu kekuatan. Sebab tu syarat untuk nak menunaikan puasa ni, syarat wajib ni ialah mesti sihat tubuh badan. Kalau kita sakit yang mudarat, maka dia tak wajib. Ini kita tengok bagaimana cantiknya Islam ni. Dia walaupun puasa tu wajib, tapi kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat dia, maka ianya tidaklah dianggap sebagai satu perkara yang wajib untuk dia, untuk dia mereka lakukan. Inilah kita katakan sebagai satu daripada anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala dia mewajibkan perintah puasa ini ialah pada tahun kedua hijrah. Artinya lebih kurang 15 tahun Nabi menjadi seorang rasul, barulah perintah puasa itu diwajibkan. Kalau solatnya pula ialah lebih kurang hampir dekat dengan 12 tahun Nabi diangkat menjadi rasul, maka perintah sembahyang yang diarahkan pada bulan, pada malam Isra' dan Mi'raj, maka kita tengok cantiknya arahan Islam tu kita lihat. Mula-mula sekali ialah dia beri faham akidah dulu. Sebab tu apabila orang nak masuk Islam ni, kita suruh dia mengucap dulu. Jangan lepas suruh mengucap, kita suruh semayang, puasa, pelan-pelan. Semayang ni mengucap dulu. Kalau orang Melayu kita lagi teruk, lepas mengucap, suruh masuk Jawi tu. Tu Islam Melayu panggil. Dia sebenarnya mengucap dulu. Mengucap lah penting. Kemudian tu, belakang. Dia apabila faham akidah yang mantap dan baik, maka insya Allah di sana dia akan datangnya bentuk penghayatan itu secara automatik. Dia akan datang. Itu. Tapi kalau dia dari segi itu dia tak boleh laksanakan ataupun dia dapat, maka kita tengok dia tak boleh untuk nak laksanakan dengan baik. Dia bila ada bentuk kepahaman, pengertian yang dipahamkan dari segi itu asas kepada akidah ni, maka insyaAllah yang lainnya akan datang dengan sendiri. Oleh itulah kita tengok dalam soal pendidikan dalam Islam ini kepada anak-anak kita, yang diberikan ialah awwaluddin ma'rifatullah. Perkara awal dalam agama ini ialah kita kena kenal Allah Ta'ala. Ini pendidikan awal yang mesti diberikan. Awal sekali ialah dalam pendidikannya ialah pendidikan akidah. Pendidikan mereka itu mengenal tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu benda ni, dia tahu berkenaan dengan hukum hakam, dan dia tahu berkenaan dengan dosa, pahala, syurga, neraka, akhirat nanti. Maka secara automatik mereka ini akan menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak faham, dia tidak mengerti, dia tidak tahu dan dia tidak apa mendalami perkara itu, maka ianya tidak memberikan kesan secara jangka panjang. Sebaliknya dia mesti bentuk kepahaman akidah ini mesti diberikan paham yang betul, maka mudah untuk orang menerima. Oleh itulah kita tengok di peringkat Madinah, Mekah 13 tahun. Dia sembahyang, puasa tidak diwajibkan. Karena waktu itu orang tidak memahami dengan baik lagi. Lepas berada di Madinah, tahun kedua hijrah, barulah diwajibkan untuk kita menunaikan perintah puasa itu diwajibkan. Ini kerana bagaimana susun atur, maratib, mengikut abjadiat, susunan yang cukup cantik dalam ajaran kita. Dia meletakkan asasnya ialah akidah dulu. Apabila akidah mantap, maka yang lainnya itu agak mudah untuk diterima dalam bentuk penghayatannya dengan baik. Itu kenaan dengan soal apa kewajipan puasa batu Allah Ta'ala. Dia kata wajib, dia seruannya ialah kepada orang yang beriman. Orang beriman. Dia tak kata ya ayuhannas. Tapi dia katakan ialah ya ayuhallazina amanu. Pada orang beriman. Orang beriman saja boleh untuk nak nunaikan puasa. Kerana kita yakin. Nak. Sebab bukan semata-mata kerana kita puasa ni, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak seksa kita, nak dera kita supaya kita ni lapar tidak begitu. Bukan begitu. Dia bukan tujuan untuk lapar, tapi dia nak tengok awak boleh ikut tak perintah aku. Ni air ni tadi siang tadi haram kita makan. Kita tinggalkan. Lepas maghrib baru kita boleh minum. Nasi tu halal pada kita, tapi siang tadi haram kita makan. Nak tengok kamu boleh ikut tak perintah aku. Kalau tujuan untuk tujuan puasa ni kerana untuk nak tahan perut kita supaya kita lapar. Nescaya kita tengok Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan sebut, dia kata la yazalu ummati bil khair, dia kata ma ajjalul fitra wa akharu sahur atau kama qal. Sentiasalah umat aku itu berada di dalam kebaikan selagi mereka ini menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Menunjukkan tentang puasa bukan tujuan untuk dia nak seksa kita. Bukan begitu. Tapi dia nak tengok. Kau boleh ikut tak perintah aku? Aku kata tadi haram, kau boleh ikut kan? Aku kata nasi tu dia haram, kau boleh ikut. Aku kata kamu tidak boleh bergaul dengan isteri kamu siang hari. Aku dah beritahu. Kau boleh ikut dah nak tengok. Nak tengok boleh ikut. Begitu je. Nak tengok kita ni hamba Tuhan. Kerana kita dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, hamba. Kita bukan makan gaji dengan Allah. Kalau kita makan gaji, kita boleh tender notice 24 jam. Okay, saya tak nak kerja dengan Allah. Bayar sebulan gaji, kita pun pergi majikan lain. Kita bukan kerja dengan Allah Ta'ala. Kita hamba. Hamba bukan kita majikan. Allah Ta'ala bukan majikan kita. Kita hamba, dia khalik. Kita dengan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala itu kerajaan. Kalau kerajaan 5 tahun sekali, kita tendang turun, naik orang lain pula. Macam Selangor kan, tukar. Kerajaan. Allah Ta'ala bukan kerajaan. Dia khalik, pencipta kita. Kita hamba. Kita hamba, kita tak boleh nak pandai-pandai nak tukar dia, tak nak buat, tak boleh. Kerana kita hamba dia. Sebab tu kita puasa. Sebab tu kita tunaikan tanggungjawab, kewajipan kita. Walaupun kita tahu puasa itu elok-elok kita tengah makan baiknya, tiba-tiba datang bulan Ramadan kita tak boleh makan sebulan. Nanti Allah Ta'ala katakan la'allakum tattaqun, tu semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang takwa begitu, itu kedudukan dia, bukan kerana dia nak suruh kita lapar. Nah, bukan begitu. Tapi nak tengok kita orang boleh buat atau tidak, kau melaksana atau tidak tanggungjawab ni. Ini yang penting. Ini yang penting sekali. Ini yang penting sebagai tanggungjawab kamu sebagai hamba. Hamba Allah. Kalaulah kerana lapar, tujuan dia kerana lapar, kita tengok, sudah tentulah Nabi tak sebut tadi. Dia suruh kita segerakan berbuka dan takhirkan sahur. Kalau tujuan untuk lapar, niscaya kita tengok apa. Dia suruh kita buka puasa lewat. Bila buka puasa? 11:30. Bila waktu sahur? 12:30. Tak terkehil pagi besok. Nak. Tapi dia suruh segerakan berbuka. Segera buka, makruh kita buka puasa lewat. Dan kita mesti takhirkan sahur. Jarak antara sahur yang baiknya ialah macam Nabi lebih kurang 50 ayat dia baca secara sederhana. Itu maksud sahur yang terakhir tadi. Ini yang baik sekali. Nak menggambarkan pasal dia nak tengok kita boleh ikut atau tidak perintah Allah. Jadi banyak benda yang lain. Benda ni kita kena apply. Kita kena apa? Bawa benda ini kepada yang lain. Terbawa benda yang lain untuk dibawa kepada kehidupan kita di luar daripada Ramadan. Di luar Ramadan. Mana tanggungjawab kita? Kita boleh tunai atau tidak? Kita boleh laksanakan atau tidak? Sebagai tanggungjawab kita sebagai hamba di luar daripada Ramadan. Kalau kita boleh tak makan, tak minum. Walaupun benda itu halal kepada kita. Kita tak makan. Kerana ini arahan Allah. Maka benda itu kita bawa keluar juga. Jadi kita kena guna itu maksudnya. Tengok kan. Janganlah apabila ada bentuk-bentuk arahan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, kita tak nak buat. Kita kata ini tak logik lah, mana boleh kita nak terima dalam masyarakat yang majmuk ni, tak terima kan. Kita anggap ini satu benda yang tak relevan dalam semasa, tu tak betul. Pada hari ini kita tengok apa, Amerika mengalami keruntuhan ekonomi pada hari ini. Semua dia adalah merupakan bapa kepada kapitalis. Bapa kapitalis yang mengamalkan sistem riba. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu betul. Dia kata apa? وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَةِ Allah Ta'ala akan menghapuskan, meruntuhkan riba ni. Dan dia akan memelihara tentang sedekah. Kenyataan Allah Ta'ala menjadi kenyataan hari ini. Siapa sangka Amerika sekarang mengalami tentang keruntuhan yang cukup dahsyat hari ini. Dia apabila di Amerika tu jatuh, dia memberikan kesan juga kepada negara kita. Negara kita ni hampir 40% ekspor kita ialah ke Amerika. Terutamanya berkenaan dengan barang-barang elektronik. Kilang-kilang elektronik yang ada berkesan. Tu, kerana Amerika negeri dia besar. Dia sebenarnya Amerika kalau tak berniaga dengan orang lain pun cukup untuk negeri dia. Dia negeri dia besar. Negeri dia besar, rakyat dia ramai, dia boleh gunakan. Jadi kesan yang berlaku sana telah menimpa kita. Saya nak kaitkan bagaimana tentang sistem yang Allah Ta'ala kata itu. Dia kata tak boleh kamu buat. Tak boleh kamu ikut. Sistem riba, sistem yang aku dah kata, ini sistem yang akan hancur. Jadi kenyataan pada hari ini. Yang kita tengok depan mata kita. Menghadapi keruntuhan ekonomi yang cukup dahsyat. Semuanya ialah kerana apabila kita telah menolak sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kita nak tolak, maka akhirnya berlaku seperti mana yang kita lihat di depan mata kita sendiri. Sebab tu yang Allah Taala arahkan ni baik belaka. Ini yang ketiga kita katakan. Kita tengok bagaimana apa Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sebut tentang batu yang disebut oleh Nabi. Dia kata apa? Awaluhur rahmah. Awal puasa ni rahmat. Ini rahmat. Sebenarnya tu kita tengok. Rahmat, antara rahmat Tuhan ni apa dia? Antara rahmat Tuhan ni tuan-tuan. Kita ni boleh tinggal makan minum, kita tak makan. Siang hari tadi. Sedangkan menjadi kebiasaan kita kalau kita ni tak makan lah. Kalau kita tak makan, perut kita lapar. Kita tak boleh hidup lah. Tapi datang Ramadan, kita mampu untuk berpuasa sepanjang hari. Ini rahmat Tuhan turun sebenarnya. Tuhan beri perkuatan kepada kita. Tuhan beri kekuatan kita. Kalau hari biasa, kita tak makan, kita lapar. Kita perut kita berkeroncong, kemudian kita nak cari makan. Tapi Ramadan, kita mampu. Tuhan. Ini rahmat. Ini rahmat Tuhan ni. Rahmat Tuhan. Dan sebab tu yang Allah Ta'ala sebut, dia kata apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat aku ni luas terhadap segala sesuatu. Rahmat Allah. Dia luas. Tak ada kata benda. Sebab tu kita boleh untuk kita apa tunaikan Ramadan ini, boleh kita buat. kita teringin nak buat baik. Contoh kita tengok kan. Macam orang yang penyakit gastrik. Dia kalau hari biasa tu kalau dia tak makan, pukul 12 tu perut dia mulas lah. Dia tak boleh duduk lah. Hari biasa. Tapi Ramadan datang, dia boleh puasa. Dia puasa. Rahmat Tuhan. Ini hak gastrik beriman lah. Hak yang penyakit gastrik tak beriman, bulan Rejab dah sakit lah. Ramadan 2 bulan lagi. Dia Rejab dah sakit lah. Gastrik dah kena kan. Ini hak beriman. Dia ada will. Kena dia nak buat. Tuhan pun beri kat dia tu untuk dia nak buat Ramadan ini. Ini kita katakan apa Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan kepada kita itu rahmat yang boleh kita lakukan. Satu lagi yang selalu buat contoh kan. Contoh kan kita boleh buat sembahyang sunat kan. Sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat satu malam 11 rakaat. Jaranglah anak lelaki Melayu terakhir boleh buat 11 rakaat satu malam, jarang. Jarang buat kan. Kita kadang-kadang nak buat qabliyah ba'diyah tu berdene tu. Ha? Tapi datang Ramadan boleh buat. Boleh buat Ramadan. Ni orang panggil rahmat. Tak sengah tempat 23. 11 rakaat kita buat. Eh, jarang anak Melayu boleh buat. Jarang. Kalau bulan lain kita tak buat punya. Nanti kena harap kita nak buat, kan? Tapi datang Ramadan, ini rahmat. Kita teringin nak buat. Nak tunggu kan. Kita rasa nak buat benda ni. Kita terberharga. InsyaAllah kita golongan macam tu. Ha? Kita harapkan gitu. Nak buat benda-benda yang baik ni tadi. Ini kata Tuhan turunkan perasaan rahmat kepada kita. Nak buat baik. Ini rahmat. Dalam bulan Ramadan ni pun kita tengok. Kita pun teringin nak buat baik. Nanya. Teringin nak buat baik. Padahal bulan lain pun kena buat baik. Kadang-kadang kawan-kawan nak ngumpat. Bulan puasa ni. Nampak tak? Padahal bulan lain pun tak boleh ngumpat juga. Dosa sama ya Ramadan tak Ramadan ni. Tapi Ramadan tu dia datang spontan. Jangan bulan Ramadan ni, Ini puasa ni kita puasa teringat tu. Ya? Ha. Dia kadang-kadang perompak pencuri pun dia pun cuti sebulan ni. Dia pun cuti, dia pun ra'i lah bulan puasa ni kan. Ha? Dia pun ra'i. Mungkin rahmat juga Allah Ta'ala. Ha? Dia pun ra'i juga dia kata bulan puasa ni bulan tak jadi elok. Itu kadang-kadang ada juga yang jenis kampung-kampung tu. Bulan lain dia tak main judi. Bulan Ramadan dia main judi. Itu pun heran juga. Main judi. Bila kita tanya apa siapa main judi ni, Allah Ustaz, abang nak bayar fitrah, dia kata. Walau otak, ngaji fiqah mana. Jadi itu bid'ah sesat mana saja. Jadi kita, ini rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala dia turunkan kepada kita untuk kita nak buat benda-benda yang baik ni tadi. Rahmat tu kata rahmat. Katakan awaluhu rahmah. Rahmat Allah Ta'ala. Memanglah macam kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. La yadkhula ahadul jannah bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana. Illa ayataghammadani birahmatihi. Atau kama qal. Nabi kata, seorang itu tak masuk syurga dengan amalan dia. Jadi sahabat bertanya, adakah termasuk engkau ya Rasulullah yang tak masuk syurga ni dengan amalannya? Ya, termasuk aku. Illa ayataghammadani, melainkan aku sendiri pun dilingkungi, dirahmati oleh rahmat Allah Ta'ala. Nak menunjukkan begitu. Nak menggambarkan itu keadaan dia. Nak menunjukkan tentang betapa kita lihat tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia beri kepada kita. Pernah dicatat dalam kitab, bagaimana seorang abid, seorang hamba Allah. Dia ni beribadat selama 500 tahun. Kemudian apabila akhirat nanti, dia nak dimasukkan dalam syurga dengan rahmat Allah. Dia minta ke Allah Ta'ala, aku nak masuk syurga ni dengan amalan aku. Maka Allah Ta'ala pun ambil. Dia punya nikmat penglihatan mata, letak timbang dengan amalan dia yang selama 500 tahun. Bila timbang, nikmat mata yang Allah Ta'ala beri kepada dia lebih berat daripada nikmat 500 tahun. Amalan 500 tahun tadi. Maka Allah Ta'ala kata kepada malaikat, masukkan orang ni ke dalam neraka. Jadi akhirnya dia mengayu kepada Allah Ta'ala, masuklah aku ke dalam syurga dengan rahmat dia. Maknanya kita nak sebutnya ialah, memang dengan rahmat. Bukannya dengan amalan. Iyalah. Macam kita puasa 10 hari ni. Agak-agak boleh apa-apa. 10 hari kita puasa. Kalau balik modal pun kira okey lah. Takut makan pangkal. Puasa di Malaysia ni tak apa nampak jalan dapat markah full mark ni. 10 hari kita puasa ni. Kok mana kita? Risau je kita. Lah kita puasa. Terutama kita orang lelaki-lelaki lah. Dia muslimat kurang sebab ni. Masa kita orang lelaki-lelaki ni, kita tengok pakaian wanita di Malaysia ni memang banyak pakaian yang mengancam keselamatan negara dan keteteraman awam. Kalau duduk dalam rumah, okey. Tapi takkan tak keluar rumah. Nak pergi pasar, nak pergi kedai, nak mari surau masjid. Dalam perjalanan tu, tak tahu apa. Kita pergi kerja dalam LRT, dalam bas, dekat pejabat kita. Tak tahu boleh apa. Kau harap nak amalan kita masuk syurga? Tak ada hari lah. Kalau harap amalan kita saja, tak ada. Itu kata saja. Satu, khusyuk pula, mayang kita katakan. Kita semayang. Sebelah rakaat tadi. Macam mana? Berapa minit kita khusyuk dengan Tuhan. Tapi jangan pula kita jadi bebal pula kan. Kalau kita ustaz, so semayang so ustaz eh. Kita harap rahmat Allah Ta'ala. Yang cakap begitu. Semayang pun boleh tentu syurga. Tak semayang, confirm neraka jahanam. Itu confirm neraka jahanam. Kan? Kita semayang dulu. Kita puasa, buat dulu. Kemudian doa kat Tuhan lah. Minta Allah Ta'ala tu. Janganlah sampai kita kata, dah kita tu semayang pun tak kosong bagiannya, kita pun frah, kecewa tak usah semayang langsung. Tak boleh. Kita kena harap. Lepas kita buat, baru kita serah ke Allah Ta'ala. Macam kita kata rezeki lah. Allah Ta'ala ni waktu dia tiupkan ruh dalam kita, dalam nyawa kita ni, tentulah. Antaranya ialah dia beri kepada kita bila ajal kita. Yang kedua ialah rezeki kita. Yang ketiga bahagia kita. Yang keempat celaka kita. Jodoh kita. Tentu dah. Tapi tak boleh lah. Kita kata hari ni pasal apa tak pergi berniaga. Tak ada Ustaz. Kalau pergi pun tak boleh. Sebelah hari bulan ni saya tahu dah. Ditulis lah mahfuz. Pergi berniaga pun memang tak lakunya. Wih. Hang macam malaikat pula lah. Kan? Kita kena pergi dulu untuk pergi berniaga. Lepas kita ikhtiar sebaik mungkin, kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah. Itu maksud dia. Bukan daripada awal-awal lagi kita serandah dah. Tak boleh. Kan? Sama juga ni kita minta dekat Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala tu berikan kepada kita kekuatan pada peribadi kita untuk kita nak buat benda-benda yang dianugerah Allah Ta'ala pada kita. Dan tuan-tuan, antaranya Allah Ta'ala dia beri ni anugerah kepada nikmat pada umat Nabi Muhammad lah. Iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni ialah malam yang menyamai lailatun min khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada sebulan ni lebih kurang 83 tahun. 83 tahun. Ini anugerah Tuhan. Pasal kita umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, dia nyawa tak panjang. Nyawa tak panjang. Dia tak macam umat Nabi dulu. Macam umat Nabi Nuh. Hampir dekat 1,000 tahun. Kita tak panjang. Umat Nabi Muhammad ni. Pendek umur kita. Sebab tu Allah Ta'ala berikan kita. Macam kita semayang. Macam mula-mula walaupun mula-mula dipardukan dengan 50 waktu semayang. Kemudian akhirnya 5 waktu. 5 waktu tu menyamai dengan 50. Allah Ta'ala berikan, anugerahkan kepada kita kebaikan. Yang cukup berharga kepada kita. Antara anugerah Allah Ta'ala kepada kita ialah, iaitu dia berikan kepada kita malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Malam ni malam yang cukup mustajab. Nabi kata, taharraw lailatal qadr fi awakhir ashri Ramadan. Atau kama qal. Rebutlah malam Al-Qadar ini di akhir 10 Ramadan. Nabi tidak tentukan. Allah Ta'ala tak tentukan malam bila malam Al-Qadar ini. Tak tentukan. Supaya apa? Supaya kita ni sepanjang masa kita berjaga. Itu maksud dia. Kalau dia beritahu malam tu tahu dah. Kita dah tentulah kan. Malam-malam ni kita lepak lah kedai bistro, kedai mamak tengok kan. Malam 27 tu kita berjaga elok. Tak usah tidur malam ni. Siang-siang kita tidur puas-puas. Malam ni tak usah tidur. Jaga sampai habis pagi esok. Kan? Kita tak buat apa. Tak boleh gitu. Dia 10 takhir tu dia suruh kita rebut. 10 takhir. Kalau kita berjaga 10 takhir itu, dapat insyaAllah. Kalau kita beramal 10 takhir itu, dapat. Dapat. Cuma ada tanda di siang hari. Kalau malam Al-Qadar itu ialah siang harinya, matahari itu dia panas. Panas dan sejuk tu. Dia tak berapa panas sangat lah hari itu, redup sikit. Itu saja. Itu dah lepaslah. Dah lepas. Dah terlepas. Ha. Jadi malah akadah ni tak boleh kita nak kata ada setengah tu orang tu dia tak faham. Kita jumpa dia siang. Pasal apa melengung ni abang ni? Tadi dalam LRT tadi ada member beritahu. Laylatul Qadar turun pukul 3 suku. Saya pula terjaga pukul 4 suku. Ni yang melengung ni. Ha, kan? Lah pukul 3 suku 4 suku tu bukan Laylatul Qadar. Itu Air Asia Firefly. Ha, kapal terbang boleh lah begitu. Kan? Dia Laylatul Qadar ni ialah bermula daripada waktu maghrib sampailah kepada subuh. Itu Laylatul Qadar. Laylatul Qadar tu itu. Itu waktu Laylatul Qadar. Ha. Jadi kita beramal macam kita dah buat dah ni. Terawih. Mana dapat? Bukan tak dapat. Tapi iyalah kan. Takkanlah melabur RM1 nak untung RM1,000. Ha. Mana boleh skim mana ada pelaburan begitu. Pak Mantelo pun tak punya tu. Kan? Ha. Nak dapat untung RM1,000 dah tentulah kena invest banyak sikit. Samalah nak dapat 83 bulan ni. Maknanya kena banyak sikit lah. Sebab tu Nabi pada malam-malam 10 terakhir tu Nabi, dia kurang tidur. Dia dengan isteri dia pun dia jauh. Diibaratkan macam diikat kain dia kata. Dia, Nabi kurang tidur malam tu untuk menuhi dia. Malam tu. Itu dia maksudkan dengan menghidupkan malam tu. Dan kita di antara benda ni sunat untuk kita beriktikaf. Beriktikafnya pula ialah di masjid. Jami' yang baik lah. Kalau tak masjid jami' tak apa. Masjid jami' ni adalah masjid yang didirikan Jumaat. Bukan tuan-tuan kata masjid jami' jalan bandar tu. Lagi tuan-tuan sehati lah. Jauh Ustaz nak pergi Ustaz. Komuter LRT mana ada malam-malam ni. Nak pergi. Tak. Masjid jami' ni masjid yang didirikan Jumaat. Itu masjid jami'. Ada lagi satu masjid. Masjid Ghairul Jami'. Ghairul Jami' ni masjid yang di dalam dia masjid tapi dia tidak dirikan Jumaat. Kalau di belah Kelantan banyak masjid-masjid macam ni. Dia buat masjid, dia buat masjid tapi dia tidak dirikan Jumaat. Dan kita boleh hidupkan malam tu. Malam tu dengan kita baca Quran. Lain daripada ni kan. Tu kemudian kita istighfar, selawat, tahlil, la ilaha illallah, bertasbih. Buatlah. Semayang, main sunat, witir, tasbih, taubat, solat hajat. Boleh kita lakukan pada malam tersebut. Bagi orang perempuan yang tak boleh untuk mereka tu apa kerana uzur, period, cuma mereka tak boleh baca Quran saja dan tak boleh intikah di masjid. Yang lain tu boleh untuk mereka menghidupkan malam tu. Dan mereka mendoakan. Dan kita banyak untuk mendoakan pada malam. Sebab tu Nabi ajar antara doa yang Nabi ajar pada malam Al-Qadar ni ialah antara yang Nabi suruh ajar ialah Allahumma innaka afun karim. Itu yang Nabi suruh perbanyakkan. Allahumma innaka afun karim. Atau panjang lagi tuhibbul afa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimin. Muslimat. Kalau pendek pun kita ingat pun Allahumma innaka afun karim. Itu pun sudah memadai untuk kita perbanyakkan pada malam Al-Qadar ini. Dan malam tu malam mustajab untuk kita. Dahlah. Kita tahu apabila malam ni antaranya ialah memang waktu itu waktu yang mustajab. Satu, kebetulan pula Ramadan, kebetulan pula malam Al-Qadar. Kita perbanyakkan untuk kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan iman. Iman. Kita hendak mati besok ni, mati masuk syurga. Tendak yang tu. Itu yang paling penting sekali. Kita tak guna. Kita kaya atas dunia, pangkat besar, orang hebat, orang hormat, bagainya. Mati masuk neraka. Tak guna. Tendak pertama kali mati masuk syurga. Minta pada malam tu. Sebab tu antara benda yang Nabi suruh perbanyakkan sebenarnya sepanjang Ramadan lah. Zikir yang Nabi suruh banyakkan sepanjang Ramadan ni. Pertamanya ialah dia suruh kita perbanyakkan La ilaha illallah. Yang kedua ialah istighfar. Astaghfirullah. Dan yang ketiganya ialah kamu minta. Wa tas'alunal jannah. Minta syurga. Dan yang keempatnya ialah wa ta'uzubihi minan nar. Kamu minta berlindung daripada neraka. Empat zikir yang Nabi suruh banyakkan tadi. Jadi kita minta Allah Ta'ala minta jauh daripada neraka dan masuk kita ni dalam syurga. Kedua, mintalah Allah Ta'ala tu anugerahkan kepada kita anak yang soleh. Anak cerdik mudah dapat sekarang ni. Banyak macam-macam skim kita tengok hari ni. Ha, skor A lah, macam-macam lah, kita pun tak tahu nak hambat. Ha, pusat tuition kan. Tuition datang ke rumah. Rumah, guru pengalaman, semua ada. Boleh dapat anak kita cerdik boleh. Tapi belum tentu dapat anak soleh. Macam saya selalu sebut dalam kuliah. Nak kata, hari ini kita dapat anak yang soleh, nikmat yang paling bahagia tuan-tuan. Dapat anak yang soleh, nikmat yang paling bahagia. Bagi bahagia. Bukan senang nak cari, nak dapat anak yang soleh pada hari ini. Bukan senang. Sebab itu kita minta lah kat Tuhan. Supaya anak kita lembut hati. Kadang betul. Banyak. Dia jumpa saya kadang. Allah Ustaz. Saya hantar anak saya daripada sekolah, daripada kecil lagi. Kecil lagi hantar pasti. Kemudian kita hantar seri sekolah agama. Habis duduk universiti. Pergi mengaji UAE, mengaji fakulti Islam. Tapi dia kata, Allah Ustaz. Itu kita katakan tadi, nak dapat anak cerdik banyak. Tapi anak soleh belum tentu. Sebab itu kita doa ke Allah Ta'ala, dapat anak yang soleh. Sebab jangan lupalah, kita mulut kita setiap waktu ni, minta bagi anak kita tu jadi anak soleh. Terutama, dia boleh mendoakan kepada kita waktu kita nak kita mati besok. Ini khazanah kita yang paling berharga sekali. Iaitu kita meninggalkan anak kita yang mendoakan kepada kita. Ini khazanah yang paling berharga. Macam tuan-tuan, mak bapak tuan-tuan tinggal tuan-tuan ni. Alhamdulillah lah. Mana kita lah orang yang insyaAllah anak yang soleh yang boleh mendoakan mak ayah kita. Tapi kita harapkan anak kita pun jadi macam kita. Nak supaya mereka juga mendoakan kepada kita waktu kita mati nanti. Ini yang kita nak. Sebab tu kita harapkan doalah pada malam Al-Qadar tersebut. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Tak ada minta lain. Yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta pada Tuhan begitu. Tiga ni kita minta lah Allah Ta'ala buka pintu hidayat kepada saudara-saudara kita. Yang duduk di taman ni berapa ramai lagi. Berapa ramai kawan-kawan kita yang tak semayang. Ramai kawan-kawan kita tak semayang. Dah cucu anak pinak tak semayang. Ramai. Itu supaya Tuhan buka pintu hidayat kat dia. Kesian kat dia. Kita bukan saja kita duduk satu qariah ni, kita hendak. Di akhirat besok pun satu qariah dalam syurga juga. Kita harap begitu. Kita harapkan Tuhan juga buka hidayah kat dia. Kita tak upaya. Kita beri minta hidayah. Allah Ta'ala bukakan lembutan hati kepada dia untuk dia nak menerima tentang petunjuk Allah Ta'ala. Kita harapkan begitu. Kita luar kemampuan kita. Beri kepada Allah Ta'ala, beri hidayat. Lepas Tuhan beri hidayat kepada dia. Begitu. Dan dia pun teringin kepada Islam. Nak kepada Islam. Itu yang kita nak sangat-sangat. Perkenal perjuangan Islam. Dia tu suka kepada ajaran Islam. Suka kepada perjuangan Islam. Suka kepada kebenaran Islam. Ini yang kita nak berdoakan kepada sahabat kita tu bersama dengan kita. Ini kita nak. Dan kita harapkan supaya sisa-sisa Ramadan ini kita masih lagi berbaki untuk kita menjadi orang yang tamak. Tamak dengan nak baca Quran. Tamak dengan untuk berzikir. Tamak dengan untuk buat kebaikan. Tamak untuk kita solat. Tamak untuk kita bersedekah. Tamak untuk kita berbaik dengan orang. Tamak untuk kita bertolong orang. Biarlah kita menjadi orang yang tamak. Kerana Ramadan ini merupakan bulan kita harapkan Allah Ta'ala lontarkan perasaan tamak kita kepada amalan kebaikan. Itu yang penting kepada kita. Kita hendak begitu. Kita hendak supaya kita habiskan sisa Ramadan kita tu dengan baik dan teratur. InsyaAllah. Maka itu harapan kita. Dan kita harapkan Allah Ta'ala habiskan, berkatkan. Seperti mana yang selalu kita berdoa. Wabarik lana fi Ramadan. Berkatilah bagi kami itu di dalam bulan Ramadan. Kita harapkan bulan ni Tuhan beri kepada kita sihat badan untuk kita dapat terutamanya 10 terakhir yang akan kita rebut, kerana peluang itu peluang. Kita anggaplah ini peluang terakhir untuk kita. Macam Imam Syafi'i kata, apabila dia semayang, dia anggap bahawa semayang itu terakhir untuk dia. Dan kita pun mungkin tahun terakhir untuk kita. Kalau tahun lepas kita ada pak saudara kita, ada pak mentua kita, ada isteri, ada suami. Tahun ini tidak bersama dengan kita. Kerana mereka sudah pun menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Ramadan ini bulan yang banyak baca Quran banyak. Kalau kita ikut, kita tak mampulah. Macam Imam Syafi'i rahimahullah. Imam kita. Imam Syafi'i dia. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan tahu. Dia boleh khatam Quran berapa kali? 60 kali. 60 kali. Bukan 6 kali. 60 kali. Maknanya Imam Syafi'i. Dia khatam Quran sehari dua kali. Sehari dua kali. Dalam bulan Ramadan. 60 kali dia membaca Al-Quran. Maknanya mungkin dia tak tidur-tidur sekejap, mungkin itulah. Tak sembang cakap, maknanya itulah benda mulut dia. Sentiasa membaca Al-Quran. Jadi mungkin kita pun tak mampu. Kurang-kurangnya, kita mesti azam. Ramadan ini, kita habis sekali. Sekurang-kurangnya, kita kena habis sekali untuk Ramadan. Sekurang-kurangnya. Ha, kalau banyak lebih baiklah. Ha? Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa itulah saja saya dapat sampaikan. Sebelum tu saya nak menyampaikan sedikit amanah lah daripada ada orang pesan kepada saya untuk sedikit untuk nak apa memungut derma untuk diberikan, diagihkan kepada orang-orang fakir miskin, orang anak yatim di Bukit Gantang sana, di kawasan Datuk Sri Haji Nizar Perak sana, untuk disumbangkanlah program itu insyaAllah. Baru ni pun sebelum Ramadan kita dah beri dah sedikit kepada mereka yang kurang bernasib baik dan masih baki lagi untuk Ramadan ini. Dan insyaAllah tuan-tuan bolehlah tuan-tuan sumbangkan. Bolehlah niat zakat ke, fidyah kan tuan nak bagi sebagainya itu. Pulang insyaAllah amanah ini akan disampaikan kepada mereka yang sepatutnya untuk peroli. Dan kita tahu dalam bulan Ramadan ini kita beri sedekah sama macam zakat. Dia punya pahala dia. Kita buat satu waktu isyak tadi, sama lebih kurang meningkat sampai 70 pahala. Kalau satu waktu terawih kita buat, sama dengan fardu. Ramadan ini anggap sebagai syahrul muda'af. Sebab tu Nabi kata, sedekah yang paling afdal ialah sedekah fi Ramadan. Sedekah di dalam bulan Ramadan. Dan kita yakin bahawasanya, apa yang kita sumbangkan itu, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apa yang kamu belanjakan itu, Allah Ta'ala akan ganti balik. Tak ada manusia yang tuan-tuan di taman desa bakti ini yang miskin pasal dia derma ke orang. Ada tuan-tuan dengar. Kata ustaz, dia dulu kaya ustaz ni. Dan ini miskin. Maksudnya apa? Kuat derma. Tak ada. Yang ada ni memang dia tu ustaz, dulu kaya, dan ini miskin. Maksudnya apa? Kaki botol, kaki arak, kaki perempuan. Semua kaki belakang. Tak ada tangan. Ha, yang tu ya. Ha, yang lain nak, yang ni kita tak ada. Yang kita belanja insya-Allah Tuhan akan ganti balik. Ganti tu bukan maknanya tuan-tuan bagi 10 ringgit malam ni, balik nanti tuan-tuan selak apa sejadah 10 ringgit, tidak begitu. Kurang-kurangnya tuan-tuan bagi, Allah Taala sihat. Ha, sihat badan kita, sepatut kita pergi klinik 20 ringgit, tuan-tuan bagi 10 ringgit ya. Ha, Tuhan sihat kita. Tu maknanya ganti maksud gitu. Berkat itu yang dikatakan maksud ganti gitu. Yang Nabi sebut dia kata as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ni menolak bala. Ada penyakit yang kita, selain dibawa doktor, syifak, kita juga dengan tawassul kita dengan amalan sedekah ni tadi, juga salah satu daripada ni. Dan insyaAllah, wang yang kita berikan kepada mereka yang kurang bernasib baik, kita beri kepada mereka tu tanda ingat, bukan tanda ada. Ada tu banyak, tak ada. Kita berikan. Sebab tu bila kita tengok kes-kes yang berlaku pada hari ni, kita pun agak kesal kan, terhadap apa macam orang-orang susah pada hari ini minta sedekah kan. Memang ini rutip, ini kita tengok memang itu dilema dihadapi oleh di pejabat agama, pejabat zakat. Betul, saya semalam dekat LRT, semalam saya turun LRT, turun India Muslim. Sama ada tipu tak tipu, tapi saya tengok muka tu muka baik, muka nampak. Dia kata tunjuk tiket balik kan. Tiket balik, dia kata tiket balik Johor, dia kata. Tolonglah saya. Saya nak buat kerja pun boleh, kata. Saya dah upah hari sini, tak boleh balik, kata. Keluarga buang, bang. Itu, tapi sebenarnya realiti berlaku gitulah. Dia kata pergi pejabat agama, memang payah. Sepatutnya benda tu kita permudahkanlah. Kita di pejabat PAS, memang kita kena sedialah. Untuk, apa, untuk peti cash dia. Datang tu kita bagilah. RM10, RM20 lah sebagai parti yang tak ada duit ni. Dia bagi, memang bagi tu. Kadang-kadang orang pergi pejabat agama, payah. Duit banyak, tambah wilayah ni. Dekat 140 juta. Selangor dekat 250 juta. Kan? Jadi, tak sepatut berlaku gitu tau. Sebab tu kita kata, mu'alaf ni tak selesai dengan kita buat. Kita desa bakti boleh nak buat, nak bagi tiap-tiap bulan. Tapi kemampuan kita tak mampu. Dia mesti institusi kerajaan nak buat. Yang ni kena bentukkan. Kalau ini kita boleh bela. Jadi saya pun tak tahulah macam mana. Kita pungut zakat memang sistematik. Tapi nak bagi kat orang zakat tu tak sistematik. Ha, dia pungut sistematik, nak bagi berkira sangat. Itu tak betul kan. Patutnya kita kena mudah. Ni duit orang tau, duit orang. Kita bagilah. Orang bagi kita. Kita bagi, kita kena bagi ke orang. Balik. Barulah besok dia bertambah balik orang teringin nak bagi batu. Kita kadang-kadang kita sedih tau tengok. Kadang-kadang saya pengalaman saya duk bagi tuan-tuan kadang-kadang kita buat hamper dia RM30. Bukan banyak mana RM30 yang kita nak bagi tak banyak beras kampit. Tapi mereka kata, ya Allah Ustaz, cukup berharga pada mereka. Menganggap kan? Kadang-kadang apa salah? Kita kadang-kadang buat tu kita katakan. Fungsi berdebat zakat bagainya, arahkan ketua kampung bagainya, okey? Kamu cari orang susah. Kita kena cari orang susah. Takkan nak suruh orang susah pergi cari, pergi. Jabat zakat. Tamam bah sama naik dengan sumbangan berdebat bagi kat dia. Ini lebih kurang, tali lebih mahal daripada lembu, apa? Kan? Kita kena pergi cari. Saya pun kadang mikir, akhirnya apabila orang minta kepada pergi gereja sebagainya, memanglah gereja ada kesempatan, biasalah. Jadi kita tu kena buat salah diri kita sama. Ni saya cukup kesal lah bila kita tengok masyarakat yang berlaku begitu kan. Ini tak boleh gitu, kita tengok berdosa tau, berdosa. Berdosa, kita bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Terhadap apa yang berlaku tu kalau mereka tu susah, mereka pergi minta, kita tak bagi. Habis semua kita tanggungjawab semua. Dosa. Kalau lebih takut lagi mereka menjadi murtad kerana dengan cara tu. Kita tanggungjawab. Ini kata fardu kifayah. Fardu kifayah. Mereka utamanya apabila susah macam ni. Susah betul. Hak mu'allah. Habis putuskan keluarga. Orang susah. Dia jual agama. Tu Nabi sebut takadal fukfaq an yakun kufra. Hampir fakir tu serah kepada jadi kapir sebab tu. Jadi bila tengok mana-mana sekarang ni laku gitu lah. Jadi itu benda-benda yang kita rasakan amat kesal lah berlaku tu. InsyaAllah tuan-tuan yang selamati sekalian, itulah saja dan selamat meneruskan amalan Ramadan kita. Tak ada selamat puasa, selamat raya lagi. Raya lambat lagi ya. Kita kira puasa dulu. Puasa dulu kita bersungguh-sungguh supaya yang penting Allah Ta'ala beri kekuatan kat kita. Beri sihat badan. Makan kita kena jaga sikit. Makan jangan makan apa sangat. Kerana itu adalah merupakan punca menyebabkan kita sakit nanti. Dan kita harapkan supaya kita mampu untuk melaksanakan dengan baik. InsyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.